Ayo, mau nata. hatiku meracu. Ketika ku bersedih, kini ku telah kembali, kembali membadu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi, lama sudah ku menanti, menanti dirimu kasih. Apa tuh rasanya rindu di hati? Tak terkira rindu segala-galanya. Tak terkira rindu segala-galanya. Tak terkira rindu segala-galanya. Tak terkira rindu segala-galanya. Luar biasa sekali.